Palakwanna Suho Hondongam 20. Tapana malino suleto Efesus, yau hempu minggan atau matappa Paulus dio, anna naben ni kadapinanna, anna malatutu matoto anna tigahak liu. Puhai, ya mak pasaha Paulus, akalalek bulla ku Makedonia. Landai lako, ya leleasa miton da ilampak lembangan niya to'o, anna sinabel liu kadape pakatoto lakuinggan na tumatappa dio. Puha ya to'o, ya tahu ulako Yunani. Talubulan ni dio Yunani, ya muhem Paulus lamak kapala batual lambal liwas Syria. Sapo pisanan na nesam, den dia patujun na to Yahudi eta, melok lampatei Paulus. Nasuhun nailik patujun na, lana lalako ohi sule Makedonia. Ia sola-sola mengkalau sopater anak na Pirus to Berea, sola Aristarkus, anna Sekundus basin to Tesalonika, anna Gaius to Derbe, anna Timotius, anna dua pisola na basin to Asia, isanga Tikikus, anna Tropimus. Sapo mendiron niya makapalak lako Troas, akala na ampai diokam. Ia lesuk dan na lokasale hoti tak dibuloy bibik hoti, manelangyang kang kapalak dio Filipi. Lima bengin na manemala kalanda lako Troas, ia etaham manesi lambik-lambik kan indosolaki to mendiolo. Ia toh hopakan pitu bengin na eta to'o. Indo bengin na alo minggu, mak mesa kan dio mesa ngiam umpiak-piak hoti. Ia mak tula-tula om Paulus solenggan na tomatapak dio Troas, aka mak patujol la mengkalau ke masiai. Masai mak tula aka suwe lako tanya bengi. Indo ya buloten dio ngi mak mesa, buda lampu di palekke. Sapo dem mesa anak muane, mokko ya wa sulewa isanga Eutikus. Nataloi matanna aka mesa sugalik mak tulak Paulus, toko mamak baban nia. Ya pisanan na tau kilala, melapta ya dokolita, metoba mengkalo ya wa indo kata dan kata lunna banua. Lebak di lomba, sapo taun dilambik di kutanai. Ya tuhu siam Paulus na lomba, anana hopai doku indo tomate, anna na kalapu i mane mak kadai nawa. Daum mananga akai lampi penawa. Anna mane lanya sulendo tambim Paulus, umpia pia hoti na tawa anna na ande pada-pada. Puhe mangande, na polonau mak tulak-tulak. Ia tibuka na baja, mengkalamkan. Lek bak sihan duka indo tomak hempu muanta indo tometo belaku banuanna, akan na belam. Ia sangin loso inawanna, akau sik dimpe pakahangang kasalle. Ia mendiolong kang kami lekba, mane langyang kang kapala lulako Asos. Ladiopi, mane sola kang mak kapala, akaluming kaya mangula galantangas si tuhuk patujunna. Tapana silambik kang Paulus dio Asos, kipasolan polek langyan nindo kapala, ia solang kang tahu lako Metilene. Meng kalau dio Metilene, tahu liu kapala ki, ia masyanay, sitingajong kang mesa leutam isanga Kios. Masya polei, landa ungkala ko Samos, ya sangal lo pole pagamak kapala manelanda kala ko Miletus. Puhan nakatu Paulus tau lalempela ko Efesus, dana masya sugal ito hodio Asia. Aka mak lombali ulala ko Yerusalem, anna mala diong kelambi unnalo kasale Pentakosta. Yan to'o, anna tappa na dio Miletus, usuan tau Paulus lako Efesus, un tambai ingkan na pebawa ada ilan cuma dio sulen tamui. Ya tapa na sule indo to na pesuai, na pak tulain Paulus nawa. Puhan nak muita indo lesu, kua kasusi mak palako ilan ala Allah mua. Mengkalau dia lopak pahandusan na, sule inde Asia. Sola kamahempuan penawa, mengkasabua lako dewata si tonda wai mata, muita susana hupatau. Anau sikdin nak mak hupa-hupa kama susaan na pubuak patujun na to Yahudi lako kaleku. Muisan toyak duka mua, tak mahea umpak tulasang kwa indolaki gunan na tama kalemua. Sapuk kupak guhu kwa susi diolona tau buda teni lampak hempungan lako banuamua. Kupalau liu kada pepananna anna pepakilalaam, lako inggan na to Yahudi anna tayan na to Yahudi, umba kemalai, unti hokongan ninggan na dosana, anna tinanda lako ipuang ala ta'ala, si tonda kamata pasal lako dewatanta Yesus Kristus. Sapo tento mai na dakka bata ulungku pinawa maseho, na henden nak lako Yerusalem, ana tak kuisan na kaladadi lako kaleku ke dioma, suliwan na indo puha na palosaya ila si mesa-mesa kota, to puha kolai nawa. pandahaam ana tahungku ni kumampaiko. Sapu moyan na susi, ta iya deng kupikki diona kaleku moila saidium. Asalak na hiya malaku pasupi manapain de pengkahangan puhan apa pasannya puang Yesus lompak pa kahebaam, kaheba katilalasan diona pak kamasena puang ala ta'ala. Puhang kuak kolom pak pakahebaan kapahentaan na puang ala ta'ala. Ana tento mai kutulasan kuak matin na kakuisan mi kuwa angganan to indesi itak ya. Yan toa na pahalung kunanna kuak anaku pakilala allo temo kuwa. Yawak to tanahambui diwak tanah tok doi kedeng kuak tak ulambi kasalamasam. Aka tak de lembe ana tak malaja untulasan kuak inggan na pa elok na puang ala ta'ala tama kalemu. Dadi jagai manapa kuak kalemu. Anak kambik manapa ya inggan na dombana. Aka ikon nak to'o, towali na toho penawa maseho, menda ditomak kambik, laun jagai jumaak na puang ala ta'ala, indo to puha na alli, sola hati tolona anakna. Aka puha kuisang ku ua, lesu ak to'o, lana pentama alai kuak tokada kegau, uhusak jumaak sihapan nololok topiande, usihang kekdek pak kambik muak. Anak lakende illa sialli umayalla alak muak, tolong bawa pepak gua salah, lamelo huntuk tomatappa umpelei lalang kamaloloan, anana tuhu ila kolalang kakadakianna. Yanto an lama jaga sikda sikdang kuak. Pengkilala ia, talu taun to kualaan tak den toh walo bengi, si tonda woi mata unan nak si mesa-mesa kuak. Anain de temo, kubeho kuak laku puang ala ta'ala. Analamuanda iliwa batakadanna dewata, indo tompo makale soang kuak diona indo pak kamasena. Akaya kuasa lompaka totok kuak, ilang kapimangan, ana lombeng kuak manak pak tambak na puang ala ta'ala, indoinna puhan na tandai ala kuinggan no makna, to puhan na sehoi. Tak mami pito dela kende ilang penawangku mailuan na matinna lako kulena tau senga, pihak na haka, bulawan na haka, batu haka puhewana. Aka muitan nak kuaka susi muasai palak ku mengkaha, ana mala umpatubo kaleku, sola inggan na sabawanganku, to siku pasola lelem. Puhang kuak kupaitai tandengan nilam mentuk na kaha-kaha, dia kasusi mengkaha manappa, akala pahallu kia umpamoloi toka kuhangam. Akala taanda iliwa indo tulak na puang Yesus, mak kale muai, kehongkok puhaya tomak PBM, analato di BM. Tapana tepu tulak na Paulus, ya mak balingu tu asami, anna pada-pada mak sambayam. Ya sisa hosahuam mi indo tato'o, usika lapu-lapui Paulus na pasindun nasidun-nudun ni. Sangin manabu na wanna, labi-labin na akanawa ang Paulus ang gantan na lasi ita. Yalek bayin na anta suela ko kapalak.